الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah kita sudah menyelesaikan salatul khauf sekarang kita masuk ke bab berikutnya bab salatil aidain kelas 1 ada yang punya kitab Umar yang belum punya nanti harap punya. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu al-Hajar al-Asqalani rahimahullah bab salatil aidain bab salat dua hari raya bab salat dua hari raya. Baik. Al-Aid dari ada ya'udu kembali berulang. Aid itu maknanya berulang-ulang. Aid itu ada dua, Aidul zaman dan Aidul makan. Aidul zaman itu maksudnya zaman yang berulang-ulang, waktu yang berulang-ulang. Di waktu yang sama terjadi pengulangan. Baik, contohnya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Idul Adha berulang terus setiap waktu itu. Namanya Idul Zaman ya, yang terkait dengan waktu. Ada Idul Makan yang terkait dengan tempat. Tempat itu dikunjungi berulang-ulang ya. Baik. Ini Ka'bah misalnya yang dikunjungi berulang-ulang, Masjidil Haram, kemudian Muzdalifah, Arafah yang terus dikunjungi berulang-ulang. Nah, itu namanya Aid al-Makan yang terkait dengan tempat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengingatkan la taj'alu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid, tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Jangan jadikan kuburanku tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Naam. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu yakni berbuka itu hari ketika manusia berbuka. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu ketika umat manusia berhari raya. Wal adha yauma yudhahin nas. Dan Idul Adha itu ketika manusia merayakan Idul Adha. Naam. Baik. Ketika umat manusia menyembelih korban mereka. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. 6 hadisnya sahih. Khanifidina azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya hari rayanya kita, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu bersama kaum muslimin, ya, bareng-bareng bersama kaum muslimin. 6. Tidak kemudian menyendiri, menyelisih kaum muslimin. Al-Fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahin nas. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan An-Nas ini siapa. Kita Idul Fitri ketika An-Nas Idul Fitri, kita Idul Adha ketika An-Nas manusia itu juga beridul adha. An-Nas ini siapa yang dimaksudkan? Manusia yang mana ini? Kata beliau rahimahullah, al-murabbi al-muslimun, yang dimaksud dengan An-Nas manusia ini kaum muslimin, al-muttabi'una lis-sunnah, kaum muslimin yang mengikuti sunnah, ya. Kaum muslimin yang mengikuti sunnah. Nah, ketika kaum muslimin yang mengikuti sunnah mereka berhari raya, maka kita berhari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, sehingga dari hadis ini bisa kita ambil faedah al-hirsu ala istima'il muslimin, semangat atau anjuran untuk bersatunya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin, ya, tidak berpecah belah, ya. Ini dalam urusan hari raya. Ketika satu kaum menyatakan hari raya besok, kemudian yang lainnya menyatakan hari raya lusa, ya, maka untuk menyatukannya kembali kepada penguasa, ya, apa yang ditetapkan oleh penguasa. 6. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya, ketika ada seseorang yang melihat hilal, ya, ada seorang yang melihat hilal, hilal Syawal, kemudian persaksiannya ditolak oleh penguasa misalnya, kaum muslimin yang ada di situ berhari raya lusa, ya, maka tidak boleh kemudian dia mengadakan hari raya mendahului apa yang ditetapkan oleh penguasa, ya, karena berhari raya itu bersama kaum muslimin, Idul Adha bersama kaum muslimin. Baik, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk bersatu, di antaranya berhari raya bersama sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan sunnah. Baik. Kemudian ikhwan fidina azani wa azakumullah. 6. Faedah yang kedua dari hadis ini, yajibu alal insan ayyakuna tabi'an lil jama'ah. Wajib bagi umat manusia untuk mengikuti jamaah, mengikuti kaum muslimin yang tadi disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah, al-muttabi'una lis-sunnah, kaum muslimin yang mengikuti sunnah, bukan kaum muslimin yang melanggar sunnah, ya. Mengikuti kaum muslimin, taib, ya, mengikuti sunnah. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Taib. Maka di antara hak penguasa itu atau tugas penguasa itu menetapkan kapan berhari raya, ya. Sehingga rakyatnya taib mengikuti apa yang ditetapkan oleh penguasa, kapan berhari rayanya, taib kapan mengawali puasanya, sehingga tidak terjadi taib perbedaan di antara kaum muslimin. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga saya bin Bas Saleh Fauzan hafizahullah. Naam. Beliau menyebutkan ketika kaum muslimin mengawali puasa atau mengawali hari raya dengan cara yang sunnah, ya, di antaranya melihat hilal. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat hilal. Baik. Atau kemudian naam disempurnakan hilal itu 6 bulan itu menjadi 30 ketika tidak kelihatan hilalnya. Ketika penguasa, ketika kaum muslimin baik menetapkan puasa atau hiraya dengan cara yang sunnah ru'yatul hilal, atau kemudian menyempurnakan bulan menjadi 30, maka kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, la yajuz li ahadin ayu khalifahum, tidak boleh seorang pun untuk menyelisih mereka, untuk menyelisih penguasa, untuk menyelisih kaum muslimin, li annahu yakunu syadzan wa mukhalifan lil muslimin, karena itu syad, syad itu nyeleneh dan juga menyelisih kaum muslimin. Wa syaqan li jama'atihim, dan itu memecah belah persatuan kaum muslimin. Baik, ini bahaya. Naam. Wa yajibu 'alal muslim ayyakuna ma'al muslimin wa la yanfaridu, maka wajib bagi seorang muslim untuk bersama kaum muslimin berhari raya, berpuasa bersama kaum muslimin. Naam, wala yanfaridu, tidak menyendiri ketika berpuasa, ketika berhari raya. Baik. Naam. Ketika persaksian dia ditolak oleh penguasa, maka dia mengikuti ketetapan penguasa, ya, tidak kemudian menjalankan baik pendapat pribadinya. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Dan di sini ketika disebutkan yauma yuftirun nas, pada hari manusia itu berbuka, berhari raya. Tadi disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an-nas di sini adalah al-muslimun muttabi'una li sunnah, kaum muslimin yang mengikuti sunnah. Baik. Juga ini tidak mutlak, dikhususkan. Siapa ini? Orang-orang yang sama-sama matlaknya, ya. Orang-orang yang waktunya sama, ittafaqat matali'ul hilal, yang sama matlaknya. Adapun yang berbeda waktunya, dari waktu-waktu sholatnya juga berbeda, maka berbeda, ya. Tidak kemudian mengikuti daerah atau negara yang lainnya yang jelas waktunya berbeda. Indonesia dengan Saudi ini waktunya berbeda, maka semuanya taib memiliki waktu masing-masingnya, waktu sendiri-sendiri, sehingga an-nas di sini, ya, taib itu tidak semuanya, tapi nas di sini sesuai dengan matlak masing-masingnya. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Taib. Dan disebutkan pernah terjadi pada zamannya Muawiyah. Naam. Ketika penduduk Syam itu berbeda hari rayanya dengan orang-orang yang ada di Madinah. Naam. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Ya. Pada zaman dahulu, pada zaman masih ada para sahabat, antara Syam dan Madinah itu sudah berbeda waktu hari rayanya, waktu berpuasanya. Naam, sehingga Anas di sini adalah mereka-mereka yang sama-sama matlaknya, tempat terbit hilalnya. Baik, ketika berbeda maka masing-masing memiliki waktu hari raya masing-masingnya. Baik, muslimin. Hadis yang kedua. Wa an Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anha. An umumah lahu minas sahabah. Anna rabban jaa. Baik. Wa an Abi Umair bin Anas. Wa an Abi Umair bin Anas. An umumah lahu minas sahabah. Anna rabban ja'u. Bahwasanya ada kafilah dagang yang datang. Fasyahidu annahum ra'ul hilal bil ams. Mereka bersaksi bahwasanya mereka kemarin melihat hilal. Kemarin mereka melihat hilal. Fa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kaum muslimin untuk berbuka, untuk berhari raya. Wa idza asbahu yaqdu ila musallahum. Besoknya di pagi hari mereka berangkat ke musala mereka, tempat salat mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadza lafdhuhu wa isnaduhu sahih. Naam, hadisnya sahih. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Di sini disebutkan dari Abi Umair. Ya. Ini masih kecil Abu Umair. Disebutkan kana saghiran. Baik. Meriwayatkan dari Umumah An Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhuma an umumah, ya, yang memiliki, yang termasuk sahabat. Naam. Baik. Umumah itu jamak dari am, paman. Naam. Anna rabban ja'u. Ada sekelompok musafir, ya. Ada sekelompok musafir yang mereka datang ke Madinah. Kemudian mereka bersaksi telah melihat hilal kemarin, ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Ya, karena ketika itu Rasulullah dan kaum muslimin puasa di hari yang ke-30, menyempurnakan bulan karena tidak kelihatan hilal. Di tengah-tengah puasanya Ternyata ada yang bersaksi sudah ngelihat hilal kemarin. Berarti sekarang ini tanggal 1. Tanggal 1 Syawal. Maka Rasulullah SAW merintahkan kaum muslim berbuka. Gak usah puasa, ini tanggal 1. Kemudian sholatnya besok. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dari riwayat ini, dari hadis ini, bisa kita ambil faedah bahwasanya jika seseorang berpuasa karena menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari, kemudian datang khabar bahwasanya ada seorang yang melihat hilal kemarin, maka dibatalkan puasanya. Dibatalkan puasanya. Baik. Tidak puasa di hari itu, ya. Tidak puasa di hari itu karena sudah ada yang melihat hilal. Meskipun puasanya sudah naam apa dijalankan hampir mungkin sudah setengah hari, ya, sudah setengah hari. Naam. Ini sama ketika mengawali Ramadan. Ya. Ketika seorang tidak berpuasa di hari itu kemudian datang khabar hilal kelihatan, ya, hilal kelihatan, maka langsung kemudian berpuasa ketika itu. Langsung berpuasa ketika itu. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Naam. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Ketika seorang mengetahui sholat id atau waktu id itu sudah kelewatan, ya, maka dijalankan sholat idnya besoknya. Dijalankan sholat idnya besoknya. Baik. Taunya hari raya sudah ba'da zuhur. Ya. Ini ternyata tadi malam kelihatan hilal Syawal. Nah, ini kaum muslimin juga sudah puasa, sudah sampai pertengahan, maka dibatalkan puasanya dan dijalankan sholat hari raya besok. Baik. Nah, dijalankan besoknya. Baik. Ini bukan qadha, ya. Jadi bukan qadha ketika dijalankan besoknya, itu bukan qadha. Naam. Hari itu sudah tidak berpuasa, salatnya besok. Jika naam, ini Idul Fitri, ya. Jika Idul Adha, sembelih korbannya harus nunggu sholatnya, ya. Harus nunggu sholatnya, bukan sholatnya besok nyembelih sekarang, enggak. Nah, nunggu sholatnya baru kemudian dari sembelih korbannya. Baik. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan naam ditekankannya sholat id. Ada yang berpendapat sholat itu fardu ain, ya, karena dijalankan besoknya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, wes ada orang yang menjalankan hari ini sudah selesai. Nah, tidak perlu kita sholat. Ternyata tapi besok sholat, ya, meskipun hari ini sudah ada yang sholat, besok tetap yang belum sholat sholat, menunjukkan tapi wajibnya sholatul aid. Ya, ada yang menyatakan demikian. Tapi kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya sholat id itu ditentukan waktunya. Sholat id itu ditentukan waktunya. Nah, ketika mendapatkan khabar dan sudah lewat waktunya, ya, dijalankan di waktu duha. Ya. Ketika sudah lewat waktunya dapat khabar ba'da zuhur, maka itu bukan waktu sholat id. Ya. Maka dijalankan besoknya. Baik. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita beramal dengan persaksian orang yang melihat hilal. Beramal dengan persaksian orang yang melihat hilal. Ya. Di sini Rasulullah SAW langsung memerintahkan kaum muslimin untuk puasa atau membatalkan puasanya dan menjalankan sholat id besoknya. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya disunnahkan untuk menjalankan sholat id di musholla. Ayakdu ila musollahum. Mereka berangkat pagi-pagi ke musholla mereka. Sholat id dijalankan di musholla. Dikecualikan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sholatnya di masjid. Dikecualikan di Masjidil Haram sholatnya di masjid. Ada menyatakan karena di Mekah itu tidak ada tempat yang lapang untuk menjalankan sholat. Jadi sholatnya di masjid. Selain itu afdolnya dan sunnahnya di lapangan, hatta di Madinah. Bukan di Masjid Nabawi tapi di musholla. Dan jika memungkinkan kharijul balad, di luar daerahnya, menjadi satu. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kemudian juga faedah dari hadis ini, al-afdal dalam sholatul id tabkir, berpagi-pagi ketika menjalankan sholat id. Ayyak dua atau ayyak du. Mereka berangkat pagi-pagi. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagi riwayat ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Kalau tadi Abu Umair bin Anas, Abu Umair bin Anas, anaknya Anas bin Malik, namanya Abdullah. Abu Umair. Namanya Abdullah. Tadi Abu Umair meriwayatkan dari paman-pamannya dan tidak diketahui siapa namanya. Ini enggak ada masalah ketika yang tidak diketahui namanya itu seorang sahabat. Ada menyebutkan itu Ja'far bin Iyas atau yang lainnya. Sekarang dari Anas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW la yagdu yaumul fitri, tidak berangkat untuk sholat idul fitri hatta yakula tamarat, sampai makan beberapa butir korma tamarat. Akhrajahul Bukhari wa fi riwayatin muallakotin wa wasala Ahmad wa yakuluhunna afrodan. Dan beliau makannya afrodan satu-satu. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya disunnahkan ketika berangkat untuk sholat Idul Fitri, nah, terlebih dahulu untuk makan. Ya. Jadi terlebih dahulu untuk makan. Nah, di sini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak berangkat untuk sholat Idul Fitri ya, sampai ya'kulu tamarat. Ya. Tamarat ini jamak, bukan satu. Tamarat ini jamak. Baik. Sehingga ketika jamak ini alal aqal yang paling minim itu tiga. Ya, tiga korma. Naam, yang paling minim. Baik. Khan fi dina azani wa a'azakumullah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengawali hari itu sebelum berangkat sholat id dengan makan, untuk membedakan dengan hari-hari sebelumnya yang puasa. Hari ini hari raya, maka beliau makan sebelum berangkat sholat id. Naam. Dan taib, disebutkan para ulama autaron witir, ganjil ya, beliau makan kormanya, tamarnya. Baik. Apakah ini harus korma? Ya. Tidak harus korma. Ya. Tidak harus korma. Kenapa harus makan korma? Ya, itu yang gampang bagi Rasulullah. Karena itu yang gampang dari Rasulullah SAW, dan itu yang memang mesti ada di rumah beliau. Ya. Makanya disebutkan, barang siapa yang di rumahnya ada korma, enggak akan kelaparan. Naam. Dan korma itu disebutkan oleh para ulama, naam, dia apa terkandung di dalamnya buah, karena buah korma, buah-buahan. Kemudian khulwun, rasa manisnya. Taib. Dan juga ghada, makanan. Dia bisa termasuk makanan yang bisa mengenyangkan. Dia juga termasuk buah-buahan, dan dia memiliki rasa manis. Nah, itu terkandung dalam korma. Dan Rasulullah SAW itu yuhibbul halwa. Rasulullah itu senangannya yang manis-manis. Ya, senangannya yang manis-manis. Jadi ketika kita tidak mendapatkan korma, ya, ini mau berangkat sholat itu gak ada korma, terus diganti apa ini? Disebutkan sama Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, pakai madu. Ya. Punya roti, punya biskuit, ya, jagane hari raya. Nah, ambil biskuitnya, celupkan ke madu, makan. Sebanyak minim 3 biskuit. Ya, ketika tidak ada korma. Nah, karena hari raya itu yang jelas pasti ada biskuit, ya, pasti ono jajane, nah, pasti ada kongguan meskipun isinya rengginang misalnya. Baik, yang penting madunya itu yang manisnya. Ya. Baik. Dan naik korma mungkin masih ada sisa-sisa buka puasa. Ya. Korma karena Ramadan. Nah, dan luar biasa Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk mengkonsumsi korma setiap pagi 7 butir korma untuk terhindar dari sihir. Ya, ini diantaranya, diantara manfaat mengkonsumsi korma. Nah, memang hadisnya ajwa, korma ajwa, korma nabi. Ya. Baik, tapi ini umum sifatnya, bukan dikhususkan korma ajwa, semua korma boleh. Nah, diusahakan baik setiap pagi makan 7 korma, ini upaya untuk menangkal sihir. Ya, kayak orang imunisasi. Imunisasi itu kan sebelum tertimpa penyakit, penjagaan diri, sama dengan makan kurma 7 butir setiap pagi, menjaga diri dari terkena sihir. Nah, baik itu ajwa maupun yang lainnya. Ya. Memang lafadznya itu Taib sabata marad minal ajwa, yang lebih dikenal dengan korma nabi. Ya. Dan ini mahal. Ya. Kalau tidak ada wis korma Fir'aun, korma pol, saonoe korma, nah, 7 butir teh upaya untuk menangkal sihir. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Naam. Itu kalau sudah makan korma 7 ya wis wareg, itu enggak perlu sarapan. Naam. Baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korma madu. Itu yang manis-manis. Tidak disebutkan gula. Yang manis itu korma madu gitu ya. Naam. Beliau senang yang manis-manis. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ya, ini disunnahkan. Baik, untuk sholat id, ya, untuk sholat id. Baik, sebelum berangkat untuk makan, kalau bisa korma ganjil. Ya, kalau enggak ada yang manis-manis sebagai gantinya. Baik, wa yakuluhunna ifradan. Naam. Baik. Wa riwayatan muallaqah wa fi akhrajul Bukhari wa fi riwayatin muallaqah. Muallaqah itu Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, tapi langsung Anas bin Malik. Itu namanya muallaq. Hadis muallaq. Baik. Nah, ketika tadi disebutkan makan tamarot, ya, tamarot. Baik, berarti bentuknya jamak. Naam, ini minim 3 karena jamak itu, dan dimakan afrodan, ifrodan, maksudnya satu-satu, enggak langsung semuanya, tapi satu-satu. Baik. Dan ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Terkadang ya, yang sering salah paham, ganjil ini khusus ketika berangkat sholat id, bukan ketika takjil, bukan ketika buka puasa. Ya. Jadi ganjil ini ketika berangkat sholat id, bukan untuk buka puasa. Nek buka puasa genap tidak apa-apa, ya, nggak ada aturannya. Ini hanya untuk berangkat sholat id tamarot. Ya. Untuk berangkat sholat id. Baik. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, ketika membawakan riwayat ini, baik, beliau menyebutkan witron, ya, ganjil. Naam. Wa yaquluhunna witron. Baik. Mustamir. Ada berikutnya. Wa an Ibnu Buraidah an abihi radhiyallahu anhu, dari Ibnu Buraidah, Abdullah bin Buraidah, ya, an abihi Buraidah, bapaknya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar untuk sholat Idul Fitri, hatta yat'ama, sampai beliau makan. wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya, dan beliau tidak makan pada saat Idul Adha sampai beliau sholat, sholat Idul Adha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahu Ibnu Hibban. Baik. Di sini ikhwan fillah na'azani wa a'azakumullah. Nah, perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Untuk Idul Fitri tidak berangkat kecuali makan dahulu. Ya, diawali dengan makan untuk membedakan ini sudah tidak puasa sekarang. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Naam. Kemudian untuk Idul Adha beda, berangkatnya dalam keadaan tidak puasa atau dalam keadaan belum makan. Ya, sama-sama enggak puasa karena Id. Belum makan tapi nanti makannya setelah sholat. Naam, dari hasil sembelihannya, dari korbannya, sehingga disunnahkan untuk bersegera menyembelih hewan ternaknya, hewan korbannya, karena itu yang dimakan nantinya. Naam. Baik. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Ini kembali seperti hadis yang sebelumnya, disunnahkan sebelum berangkat sholat Id untuk makan. Naam, korma kalau ada. Baik. Kalau enggak ada yang lainnya. Naam. Kemudian untuk sholat Idul Adha, baik, makannya ba'da sholat, setelah sholat. Makannya setelah sholat. Baik. Sehingga dianjurkan untuk bersegera menyembelih korbannya. Nah, para ulama menyebutkan mengambil hatinya, ya, hati hewan korbannya diambil dulu, kemudian direbus dan dimakan. Karena itu yang paling cepat matang. Ya. Jangan nunggu selesai semuanya. Jangan nunggu nanti kalau sudah dibedeti kabeh, nah lama nanti kesiangan bisa ba'da zuhur itu. Nah, maka organ yang paling cepat matang itu hatinya. Nah, ketika setelah disembelih masih dalam proses pengulitan dan semisalnya, langsung diambil hatinya, bawa pulang, rebus, matang, makan, selesai. Nah, itu bersegera untuk memakannya. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik, beberapa hadis yang bisa kita baca terkait dengan sholat Id pada kesempatan malam ini. Baik, khani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Ditanyakan kepada para ulama terkait bagaimana hukumnya ketika kita sholat subuh di belakang imam yang menjalankan kunut subuh. Ya. Disebutkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan idaktadal ma'mum biman yaknutu fil fajri awil witri, jika makmum itu mengikuti orang yang kunut, bermakmum kepada orang yang kunut, baik itu kunut subuh maupun kunut witir, qanata ma'ahu, maka dia kunut bersamanya, ngikuti imamnya. Sawa'un qanata qabla ruku au ba'dahu, sama saja apakah kunutnya itu sebelum ruku atau setelah ruku. Wa ingkana la yaknutu lam yaknut ma'ahu, kalau imamnya itu enggak kunut, kamu enggak usah kunut. Ya. Imamnya pas kebetulan bukan termasuk yang kunut ketika subuh. Dan makmumnya ini yang memahami sholat subuh itu kunut. Maka jangan kunut dirian, ya, ikuti imam. Baik, kalau imamnya enggak kunut ya enggak kunut, kalau imamnya kunut ya kunut. Naam. Walau kanal imam yarul istihbab syai'in, ketika imam itu berpendapat sunnahnya sesuatu, wal makmumun la yastahibuna, dan makmum beranggapan tidak sunnah. Fa taraku li ajli ittifaq wal itilaf kana qad ahsana, maka ditinggalkan itu untuk menjalin persatuan. Baik, ini jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibn Baz rahimahullah juga pernah ditanya dan beliau menyatakan idza qanata la ba'sa an taqnuta ma'hu. Kalau imamnya itu qunut enggak apa-apa kamu ikut qunut bersamanya. Lakin al-afdhal ayyada dzalika sunnah. Alla yaqut fil fajr illa fil witri faqat illa fil nawazil. Tapi yang afdhal itu meninggalkan qunut subuh ya, kecuali qunut nazilah. Nah, kecuali qunut nazilah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Naam. Amma i'tiyadul qunut fi subhi daiman fa hadha khilafu sunnah. Adapun rutin terus-terusan qunut subuh itu menyelisih sunnah. Naam, fa suwab tarku. Maka pendapat yang benar ditinggalkan enggak qunut subuh. Lakin lau sholaita ma imamin yaknutu, ingat ini pendapatnya Ibn Baz, tapi enggak ada qunut subuh. Tapi kata beliau, kalau kamu sholat di belakang imam yang qunut, fala ba'sa antu amina ala du'aihi. Kamu aminkan doanya. Ikut qunut itu ya amin, bukan menang tok. Angkat tangan, amin. Nah, meskipun kita berpendapat qunut subuh itu bid'ah, tapi ketika kita bermakmum dengan imam yang qunut subuh, ikut qunut dan aminkan. Naam. Baik. Wa antarfa yadayk, dan angkat tanganmu. Ya, mengangkat tangan dan ucapkan amin. Baik, terkadang angkat tangan tok tapi enggak ngaminkan misalnya. Angkat tangan dan aminkan, mengikuti imamnya. Baik. Ini Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kemudian juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Beliau ditanya tentang masalah imam yang senantiasa qunut subuh. Kata beliau, man shalla khalfa imam yaqnutu fi shalatil fajri falyutabi al-imam fil qunut fi shalatil fajri. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang qunut subuh, fal yutabik, maka hendaknya dia mengikuti imam fi qunut fi sholatil fajri, qunut di sholat subuh. Naam. Wa yu'minu ala du'aihi, aminkan doanya, jangan menang tok, aminkan doanya. Baik, bil khair. Wa qad naso ala dzalika al-imam Ahmad rahimahullah. Ini pendapat ya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi yang berpendapat mengikuti imam qunut subuh itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, para imam di zaman ini berpendapat baik tentang mengikuti imam qunut subuh meskipun mereka-mereka berpendapat qunut subuh itu tidak sunnah, khilafu sunnah jika dijalankan terus-terusan. Naam. Tab taib ju'ilal imam liyudamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Naam. Ketika taib kamu berpendapat itu bid'ah, maka yo carilah jamaah yang enggak qunut subuh. Naam. Wis cari yo jamaah yang enggak qunut subuh. Naam. Ketika kamu sholatnya pada imam yang qunut subuh, maka ikuti imamnya karena kamu ikut imam yang menjalankan qunut subuh. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.